Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah takdir, berkaitan dengan masalah qadar, kemudian Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berpindah menjelaskan tentang pembahasan keimanan. Dan ini adalah prinsip dasar yang kedua dari pondasi-pondasi keislaman, dari keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Al-Humaidi rahimahullah, "Wanna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus." Dan sesungguhnya keimanan itu adalah ucapan dan amalan. Keimanan adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qawlun illa bi'amal. Ucapan tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan. Wala amalun wa qawlun illa biniyah. La amalan serta ucapan tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Wala qawlun wa amalun wa niyyah illa bi sunnah. Dan tidak akan dianggap ucapan, amalan dan niat kecuali apa yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini penegasan dari Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala terhadap prinsip yang kedua di pembahasan iman ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini berkaitan dengan pembahasan keimanan. Yang pertama, definisi iman itu. Iman secara bahasa adalah al-iqrar. Adalah al-iqrar, pengakuan. Pengakuan yang terkandung di dalamnya pembenaran. Iya. Kalau seorang mengimani sesuatu, itu artinya dia akui dan dia benarkan. Contoh penggunaannya secara bahasa adalah ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Di kisah yang masyhur di dalam Al-Quran di surah Yusuf, tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf ini telah membuat Nabi Yusuf di sumur, kemudian mereka mendatangi ayah mereka sambil membawa baju Nabi Yusuf yang dibasahi dengan darah palsu. Dalam keadaan mereka menangis, tapi rupanya ayahnya belum mempercayainya. Nah, di kondisi yang seperti ini, mereka bahasakan. Mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau ayah kami tidak beriman kepada kami walaupun kami jujur. Kata beriman di sini penggunaan makna iman secara bahasa. Maksudnya engkau tidak membenarkan apa yang kami sampaikan tidak menerimanya walaupun kami jujur. Iya. Maka iman secara bahasa maknanya adalah apa? Ikrar, mengakui dan membenarkan. Iya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan keimanan. Adapun secara istilah syar'i, secara syariat, para ulama mendefinisikan iman, hakikat dari keimanan, dengan definisi yang disebut oleh Al-Khumaydi di sini. Iya. Bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. Iya. Dan ucapan itu dua macam. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan juga dua macam. Ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Iya. Karena itu sejumlah ulama mengatakan bahwa iman adalah qaulun bil lisan, keyakinan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Pengamalan dengan anggota tubuh. Ini yang disebut dengan apa? Iman. Iya. Jadi iman itu berupa ucapan, amalan dan keyakinan. Keyakinan ini kadang disebut dengan bahasa niat. Seperti di sini Al-Khumaydi disebut dengan niat, maksudnya dengan keyakinan. Iya. Dan perlu saya tegaskan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan as-salaf dalam mendefinisikan iman itu. Karena itu jangan disalahpahami antara yang mengatakan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan saja, hanya dua kata, ucapan dan amalan. Dan sebagian as-salaf yang lain yang berkata bahwa iman, ucapan, amalan dan keyakinan, ada tambahan keyakinan. Sebab yang membagi dua, ucapan dan amalan, mereka bagi ucapan terbagi dua. Ada ucapan lisan dan ucapan apa? Hati, amalan terbagi dua. Ada amalan lisan dan ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Jadi hakikatnya semuanya tiga. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Iya. Amalan dengan anggota tubuh. Baik. Sehingga keimanan itu sangat luas sekali. Ucapan dengan lisan, dia berucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia membaca zikir, membaca Al-Quran, bertutur kata yang baik kepada manusia, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan selainnya dari mana-mana ibadah dengan lisan. Dengan hati banyak sekali ibadah-ibadah hati. Bahkan pada hati itu ada ibadah-ibadah yang banyak dilalaikan oleh manusia. Iya. Ada keikhlasan, ada tawakal, ada al-khawf, raja, rasa takut, rasa harapan, al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-inabah, memohon pertolongan, memohon perlindungan. Iya. Dan selainnya dari amalan-amalan hati. Dan ada amalan anggota tubuh. Seperti dia membantu mengangkat barang untuk saudaranya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Dan sejumlah ibadah terangkai dari tiga hal. Ada amalan badannya, amalan lisannya, dan ada amalan hatinya. Seperti sholat misalnya. Iya. Haji. Terangkai dari tiga hal. Jadi keimanan itu cakupannya ucapan, amalan dan keyakinan. Ucapan, amalan dan keyakinan. Iya. Ini dianggap ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Iya. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Orang-orang yang Nabi Muhammad yang datang dengan kebenaran dan orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Iya. Kaitannya dengan keimanan. Kaitannya dengan hati. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ. Demikian kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan langit dan bumi, supaya ia tergolong ke dalam orang-orang yang yakin. Iya. Tergolong ke dalam orang-orang yang yakin. Baik. Dan kadang sebagiannya berkaitan dengan lisan saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, diperintah untuk mengucapkan, katakan kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan kepada al-asbab, serta apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, apa yang diberikan kepada para nabi yang datang dari roh mereka. Kami tidak membedakan siapapun di antara nabi itu. Dan kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan di sebagian ayat digabungkan penyebutan keimanan dengan amalan-amalan itu semuanya, dengan keyakinan, amalan dan ucapan. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anfal misalnya. Ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, dari awal sudah ditegaskan, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Ini amalan apa ini? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Nah, ini dari amalan hati. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Dan salat ada amalan hatinya, ada amalan lisannya, dan ada amalan anggota tubuhnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang kami berikan, mereka berinfak. Ini amalan, ada kaitannya dengan hati, ada kaitannya dengan anggota tubuh. Iya. Setelah menyebutkan amalan-amalan ini, kembali Allah menegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi semuanya dianggap sebagai apa? Bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Innallaha azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian yang lain. Ya. Keimanan itu mengikat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya. Dengan loyalitas keimanan, mereka saling memerintah kepada hal yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini semuanya sifat orang-orang yang beriman. Iya. Sifat orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, at-ta'ibun, al-abidun, al-hamidun, as-sa'ihun, al-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil-ma'ruf, wa-nahun anil-munkar, wal-hafidun li-hududillah, wa-bashirul mu'minin. Orang-orang yang bertobat. Jadi tobat sebut dari keimanan. Rajin beribadah, rajin memuji Allah, dia banyak berpuasa, rukuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sujud, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian di akhir ayat dikatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Ya, semuanya disebut apa? Keimanan. Iya, disebut bagian dari keimanan. Jelas ayat-ayat yang memuat tentang hal ini sangat banyak sekali. Yang menunjukkan bahwa keimanan, kadang keyakinan dalam hati, amalan, apa ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Iya. Baik. Dan banyak dari ahlul bidah, syiah dari kalangan murjiah, mereka mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Mereka tidak menganggap bahwa amalan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dan ini adalah perkara yang keliru. Iya. Karena amalan disebut sebagai bagian dari keimanan. Ya, bahkan dia bagian dari agama. Contoh misalnya Allah firman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menelantarkan keimanan kalian. Iman di dalam ayat ini di surah Al-Baqarah artinya salat kalian. Jadi salat disebut dengan apa? Iman. Dan kebanyakan perbuatan salat adalah amalan. Disebut keimanan. Dan ayat yang kita hafal semua, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yukimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, ya, mengikhlaskan agama hanya untuknya dengan hunafa, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Semuanya disebut agama yang lurus. Karena itu amalan adalah bagian dari keimanan. Tidak keluar dari keimanan. Iya. Baik. Jadi ini pokok yang pertama dari keyakinan ahli sunnah dalam masalah iman. Diyakini bahwa iman itu ucapan dan amalan. Serta keyakinan. Kemudian kata Al-Humaydi rahimahullah, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Iman bertambah dan berkurang. Atau sebelum saya pindah, saya bacakan hadis-hadis. Ya, tadi dari ayat Al-Quran ya, saya sebutkan. Di antara hadis yang menjelaskan keimanan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari apa? keimanan. Perhatikan hadis yang agung ini. Disebutkan bahwa iman cabang-cabangnya banyak. Iya. Nah itu harus diketahui bahwa iman ini banyak cabangnya. Ibarat pohon. Iya. Dan memang sering disebut pohon di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat tayyibah itu, kalimat la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, akarnya ya, kuat ke bumi ya, dan cabang-cabangnya, pucuk-pucuknya naik ke atas langit. Nah, jadi iman memiliki cabang-cabang. Ada akar dari keimanan, dasar, pokoknya. Kapan hilang pokok ini, tidak akan bermanfaat cabang yang berada di atasnya. Demikian pula pokoknya kalau sudah ditanam, hendaknya dimamurkan dengan menghidupkan cabang-cabangnya. Dan cabang-cabang keimanan banyak. Lebih dari 70 cabang disebut di dalam hadis ini. Namun ini bukan pembatasan. Karena itu Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau menyebutkan cabang-cabang keimanan banyak sekali. Iya. Dari hadis-hadis yang warid, hadis-hadis yang sahih, atau dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari seluruh cabang-cabang ini Nabi memberi 3 contoh. Dan perhatikan 3 contoh ini. Kata beliau, derajat paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari apa? Keimanan. 3 amalan. Yang pertama ucapan la ilaha illallah. Karena itu memang dikatakan iman itu ucapan dengan apa? Dengan lisan. Amalan dengan anggota tubuh. Karena sebutkan di sini menyingkirkan gangguan dari mana? Jalan, dan itu amalan. Rasa malu itu keyakinan di dalam hati. Karena rasa malu adalah amalan hati. Dari amalan hati. Iya. Bukan amalan lisan, bukan pula amalan apa? Anggota tubuh. Amalan hati nampak pengaruhnya di tubuh. Kalau seorang malu, memang kadang kelihatan dari gerak-geriknya. Mungkin kadang kelihatan dari warna wajahnya memerah dan semisal dengan itu. Tapi ini pengaruh dari rasa malu yang berada di mana? Di dalam hati. Andai kata tidak ada rasa malu di dalam hatinya, tidak akan terlihat pada tubuhnya dan gerakannya. Iya. Maka rasa malu dari amalan hati. Jadi Nabi memberi 3 contoh. 3 contoh ini itulah keimanan yang mewakili seluruh makna dari keimanan. Bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian dasar berikutnya yang diterangkan oleh Al-Humaydi, kata beliau, yazidu wa yanqus. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Jadi iman bertambah dan apa? Berkurang. Bisa bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan bisa pula berkurang, iya, karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini didukung, dijelaskan di dalam banyak ayat, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yazdada alladhina amanu imana, supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Disebut bertambah apa? Keimanan. Iya. Dari ayat yang saya bacakan tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apa? Zadatkum imana. Kalau ditambah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati-hati kaum mukminin supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Iya. Dan diantara tambahan keimanan adalah kejadian yang disebut tentang para sahabat di perang Al-Khandaq, Yaumul Ahzab, alladzina qala lakum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah manusia, orang-orang sudah berkata, iya, seluruh manusia sudah berkumpul ingin membinasakan kalian, karena ini memang kejadian di perang apa namanya Khandaq itu, iya, di mana Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh kaum musyrikin, orang-orang kufar, iya, bersatu padu mereka. Bersatu padu untuk apa? Menyerang kaum muslimin. Jadi orang-orang sudah berkata, manusia sudah berkumpul semua ingin membinasakan kalian. Takutlah kalian. Apa yang terjadi pada para sahabat? Ya. Fazadahum imana. Bahkan mereka bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Baik. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa iman itu apa? Bertambah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Sebutkan menyempurnakan apa? Keimanan. Berarti ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, dan ada yang tidak sempurna. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa." Kaum mukminin yang paling baik keimanannya adalah orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Iya. Jadi sebutkan yang paling sempurna keimanan adalah yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan bahwa iman bertingkat-tingkat. Ya. Dia juga bisa berkurang. Rasulullah bersabda dalam hadits Abu Sa'id riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah apa? Keimanan. Kalimat selemah-lemah keimanan menunjukkan bahwa ada yang sangat lemah dan ada yang lemah, ada yang kurang lemah, ada yang sedikit lemah dan ada yang kuat. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa keimanan tersebut ada jenjang-jenjangnya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Dan di dalam hadis tentang syafaat, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada satu biji gandum dari kebaikan. Jadi satu biji gandum kecil. Ya, dari kebaikan. Kemudian disebut lagi wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seperti tepung dari kebaikan. Ya. Perhatikan lebih kecil lagi. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah ya wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Dan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Dan darrah ini bijian yang terkecil yang dikenal di masa itu. Jelas ya? Baik. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis saya bacakan semuanya tegas menunjukkan pertambahan iman itu. Iya. Pertambahan dan kekurangan iman. Bisanya bertambah, Ya, walaupun kita tidak bawakan dalil tentang berkurangnya, tapi itu sudah jelas. Kalau bisa bertambah, berarti boleh apa? Boleh berkurang. Iya. Bisa bertambah, pasti bisa berkurang. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang telah dimaklumi. Nah, baik. Jadi iman sekali lagi bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Dan ini yang saya terangkan di kesempatan ini, bahwa ada amalan-amalan yang dengannya menyebabkan iman itu bertambah. Dan ada amalan-amalan yang menyebabkan keimanan itu berkurang. Hal-hal yang menambah keimanan, ya. Pertama, dan ini diantara yang paling pentingnya, adalah mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Dan dia mengenal tentang tauhid. Yang kedua, dia mengerti tentang tauhid secara umum. Dan ini adalah hal yang sangat menambah keimanan. Ya. Dan kita bisa melihat di sejarah para nabi dan para rasul, kisah hidup para sahabat, keajaiban-keajaiban karena kekuatan mereka di dalam tauhid. Demikian pula di antara hal yang menambah keimanan adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang menambah keimanan adalah membaca Al-Qur'an dan tadabbur terhadap kandungannya. Dan ini juga di antara hal yang sangat menakjubkan sekali. Iya. Kemudian diantara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan sirah perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang salih. Nah, diantara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan keindahan-keindahan Islam. Nah, ini renungan tersendiri. Seorang Muslim apalagi di masa seperti ini, kadang dia perlu diingatkan pokok-pokok dan dasar-dasar keislaman yang menunjukkan keindahan dan keelokan Islam itu. Iya. Dan ini akan menguatkan keimanannya. Demikian pula diantara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah. Iya. Di antara hal yang menambah keimanan, memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa. Di antara hal yang menambah keimanan adalah menunaikan ibadah-ibadah sunnah setelah menunaikan hal yang wajibnya. Iya. Di antara hal yang menambah keimanan adalah seorang hamba bersifat dengan sifat-sifat kaum mukminin yang disebut di dalam Al-Quran, sifat-sifat orang yang beriman. Banyak sekali sifatnya. Di antara hal yang menambah keimanan, dan ini termasuk hal yang sangat indah sekali, adalah berdakwah di jalan Allah. Iya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan ada yang lebih baik ucapannya dari orang ini yang berdakwah di jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya? Ini istifham ingkari namanya. Pertanyaan pengingkaran. Kalau diterjemah bebas, tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah, beramal salih, dan dia menegaskan bahwa dirinya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Okay. Dan dari hal yang menambah keimanan, dia menjauhkan dirinya dari segala dosa, segala kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan. Ya. Sebab ini memberi pengaruh yang dahsyat pada seorang hamba. Nah, anggaplah misalnya contoh ya, seorang apalagi di masa sekarang ini kadang pandangan matanya ya, sulit untuk dijaga. Karena sudah terbiasa, karena kita kena musibah di masyarakat yang gampang mempertontonkan aurat. Ya. Kadang kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Nah, begitu suatu hari seorang hamba mengingat, dia harus menundukkan pandangannya atau memalingkannya, kadang terasa berat. Terasa berat. Tapi begitu dia paksakan dirinya untuk memalingkan dan menjaganya, akan terasa nikmatnya keimanan setelah itu. Iya. Dia akan merasakan lezatnya keimanan setelah itu. Jadi awalnya terasa berat. Jiwanya harus dia lawan. Jiwanya ingin melihat, tapi dia lawan. Dan setelah berlalu, akan terasa nikmat dari keimanan di belakangnya. Karena itu ini dari hal yang menambah keimanan. Ya. Dan banyak lagi kalau berbicara tentang sebab, sebenarnya banyak lagi. Dan ini pun ya saya tidak sebutkan dalil-dalilnya ya, karena kita meringkas. Baik. Adapun hal yang mengurangi keimanan, sebab-sebab yang mengurangi keimanan sangat banyak sekali. Di antara sebab pokok yang mengurangi keimanan adalah kejahilan tentang perkara agama dan ilmu-ilmu syariat. Kapan seorang semakin jauh dari ilmu agama, itu adalah alamat keimanannya berkurang. Iya. Kemudian di antara hal yang mengurangi keimanan adalah kelalaian, keberpalingan, dan melupakan petunjuk. Iya. Ini tiga hal ya, disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di dalam keadaan dicela. Iya. Di antara hal yang mengurangi keimanan, berbuat maksiat, melakukan dosa besar. Di antara hal yang mengurangi keimanan adalah menaati jiwa yang gemar dengan kejelekan. Sebab jiwa itu ada tiga macam. Ada jiwa yang tenang dengan kebaikan. Iya. Ini an-nafs al-mutmainnah. Ada jiwa beriman tapi kadang jatuh dalam kesalahan. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia sesali kesalahannya. Ini an-nafsul lawwamah. Disebut jiwa dalam Al-Quran. Dari jiwa yang ketiga, ini ammaratun bisu, sering memerintah kepada kejelekan. Ya. Nah ini umumnya kebanyakan jiwa manusia. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sungguhnya jiwa itu suka memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Kemudian dari hal yang mengurangi keimanan adalah terfitnah dengan dunia, selalu condong kepadanya, terkait hatinya dengannya. Iya. Dan ini juga dari perkara yang mengurangi keimanan. Mungkin ada yang berkata, loh, bukankah dari para sahabat ada juga orang-orang yang kaya, memiliki harta? Jawabannya benar. Dan kita secara umum tidak pernah melarang orang-orang mencari harta dan mencari dari kehidupan dunia apa yang dia pakai sebagai ketaatan, perkara yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Iya. Tetapi keberadaan dunia di dalam hati, ini yang mengurangi keimanan. Sebab orang-orang yang salih, walaupun dunia dia miliki, tapi dunia itu hanya di tangannya saja, tidak di hatinya. Hanya berada di tangannya, tidak di mana? Di hatinya. Iya. Kapan suatu saat diperlukan, maka dia akan serahkan dunia itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kapan Allah ingin mengambilnya, ya, dia kena musibah misalnya, maka tidak ada hal yang memberatkan dalam jiwanya. Inilah keberadaan seorang mukmin, bagaimana dia ukur dirinya berkaitan dengan harta ini. Karena itu saya poinkan bahwa yang mengurangi keimanan itu adalah terfitnah dengan dunia, kecenderungan keterkaitan hati dengannya. Demikian pula dari hal yang mengurangi keimanan adalah mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Ya. Dan sekarang ini ajakan syaitan luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Dan ini sebenarnya termasuk pembahasan-pembahasan penting di masa ini. Untuk selalu diingatkan. Karena syaitan itu punya jalan-jalan dalam menyesatkan manusia. Ada jalan-jalan yang dia masuk menyesatkan manusia. Ya. Dan dalam Al-Quran dikatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan, ditunjukkan oleh syaitan, ini pasti akan bertentangan dengan keimanan. Kemudian dari hal yang mengurangi keimanan adalah teman-teman duduk yang jelek, ya, dan banyak sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, baik. Dan banyak lagi tentunya dari hal-hal yang berkaitan dengan pertambahan serta kekurangan, hal-hal yang mengurangi ataupun menambah keimanan itu. Baik. Jadi ini keimanan di kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan para ulama Islam dari dahulu hingga hari ini, bahwa iman ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Iya, bisa berkurang. Kalau kita sudah mengetahui cakupan keimanan ini, luar biasa. Ya. Luar biasa mengingatkan kita akan tugas di dalam kehidupan. Rupanya hidup ini, ya, terlalu banyak pekerjaan yang mungkin kita kerjakan. Kalau kita habiskan seluruh kehidupan dengan memakmurkan mana-mana keimanan, ya, 24 jam tidak cukup untuk hidup. Ya. Jelas ya? Dan cabang-cabang dari keimanan sangat banyak sekali. Tapi di antara pokoknya yang sangat pentingnya, seperti yang saya isyaratkan tadi, adalah hal-hal yang berkaitan dengan amalan hati. Inilah pentingnya seorang mempelajari tauhid di situ. Sebab di pembahasan tauhid inilah yang menyebabkan seorang itu mengenal di mana letak keagungan ibadah. Dan hal yang menyebabkan ibadah itu lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti para sahabat misalnya. Mereka salat, puasa, zakat. Ya. Generasi setelahnya juga melakukan hal yang sama. Salat, puasa, zakat, berjihad. Bahkan banyak di dalam sejarah. Ya. Banyak di dalam sejarah. Manusia-manusia beramal dengan amalan ibadah. Yang amalan mereka lebih banyak dari sebagian sahabat. Tapi dari sisi keutamaan tidak ada yang mengungguli para sahabat. Tidak ada yang pernah mengungguli apa? Para sahabat. Walaupun amalannya sedikit. Kenapa? Karena amalannya sedikit bersama dengan keimanan di dalam hati. Yang sedikit ini akan berlipat ganda melebihi orang-orang yang apa? Datang setelahnya. Karena itu kata sebagian ulama, kalian tidak didahului oleh Abu Bakar dengan banyaknya dia sholat dan banyaknya dia puasa. Ya. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian karena sesuatu yang bercokol di dalam hati. Dan inilah perlu seorang mempelajarinya. Dan ini di pembahasan tauhid. Ya. Akan dipahami. Kalau dia sudah mengerti hal itu, dia akan paham ucapan para as-salaf terdahulu, mali bi sayrika, mali bi mithli sayrika al-mudallali, tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan cara berjalan kamu yang sangat indah itu? Ya. Masya Allah, jalannya santai, tamshi ruwaidan, jalannya santai, tapi finishnya lebih dahulu. Kau bisa? Ya, sama-sama jalan untuk menuju ke sebuah tempat. Dia jalannya santai. Ya. Mungkin di sampingnya ada yang berlari. Tapi begitu sampai di finish, di tujuan, ternyata mereka sudah berada dahulu ya. Ya. Ini memang hal yang menakjubkan. Tapi tidak menakjubkan bagi siapa yang mempelajari tauhid. Karena memang di dalam pembahasan-pembahasan tauhid tampak sekali nilai-nilai dari keimanan. Dan disitulah merupakan titik beratnya pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, setelah menguraikan keimanan secara global di kalangan ahli sunnah, beliau tegaskan, wala yanfa'u qaulun illa bi amal. Ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan amalan. Ingat. Karena itu orang-orang yang beramal, dia berkata misalnya, kami beriman, tapi dia tidak beramal, tidak akan bermanfaat hal tersebut. Ya, Firaun di akhir hayatnya ketika akan tenggelam, ya, dia beriman kepada Allah, dengan lisannya dia ucapkan, tapi tidak terima darinya, tidak ada dari amalan yang apa membenarkannya. Ya. Karena itu dikatakan al-ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu beriman, padahal sebelumnya kamu bermaksiat. Dan memang juga nyawanya sering tenggorokan. Iya. Jadi enggak terima ucapan kecuali dengan apa? Dengan amalan. Wala amalun wa qaul illa biniyah. Demikian pula amalan dan ucapan tidak diterima kecuali dengan apa? Dengan niat. Harus ada keyakinan di dalam hati. Iya. Karena itu kaum munafikin, mereka bersaksi la ilaha illallah. Iya. Hadir juga sholat walaupun malas-malasan. Dia keluarkan zakatnya juga, walaupun banyak bicara yang ngomel sana sini, menjelek-jelekkan orang. Iya. Dan kalau dia keluarkan juga yang paling jeleknya, kikir dalam mengeluarkannya. Hadir jihad, walaupun perintahkan dan menggembosi. Jelas ya? Jadi dari sisi amalan ada dari amalan. Dia berucap. Tapi di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Kenapa? Mereka tidak ada dari amalan hati yang membenarkan apa? Membenarkan ucapan lisannya dan perbuatan tubuhnya. Karena itu tidak diterima ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun waliyah illa bi sunnah. Kata Al-Humaydi, demikian pula ucapan, amalan, niat tidak diterima kecuali dengan sunnah. Dia sudah berucap, beramal, ada niatnya. Tapi sayang amalan yang dia lakukan tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amalan tidak akan diterima. Karena Rasulullah telah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini secara global ya. Ya, pokok keimanan. Dan di dalam bab ini telah menyimpang, ya, di dalam pembahasan keimanan ini telah menyimpang, ya, beberapa kelompok. Di antara mereka yang menyimpang di pembahasan keimanan adalah orang-orang Murji'ah. Yang mereka mengeluarkan keimanan dari apa? Yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Ya. Dan Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Dari Murji'ah ada yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup dengan tasdik, pembenaran saja. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa keimanan itu cukup dengan keyakinan saja. Dan di antara mereka yang paling minimalnya, mereka berkata bahwa iman cukup dengan keyakinan dan ucapan saja. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Dan ini adalah, semua ini adalah kesesatan. Keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Iya. Demikian pula telah menyimpang di dalam keimanan ini orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Iya. Di mana mereka mengatakan bahwa iman itu, iya, apabila hilang sebagiannya maka hilang seluruhnya. Nah, jadi umumnya kaum Khawarij, Mu'tazilah dan kaum Murji'ah semuanya menganggap bahwa iman itu satu kesatuan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Hanya saja bedanya, kalau kaum Murji'ah, kapan dia berbuat maksiat, berbuat dosa, imannya sebagiannya masih ada. Kalau sebagiannya masih ada, berarti imannya tetap sempurna. Ya. Karena itu, dari kesesatan ucapan orang-orang murjiah, mereka berkata bahwa imannya penjudi, pezina, ya, perampok, peminum khamar, itu sama dengan keimanan orang yang rajin sholat, rajin beribadah, mengeluarkan zakat, kemudian menjaga kewajiban-kewajibannya. Karena mereka anggap bahwa iman itu apa? Satu kesatuan saja. Tidak bertambah, tidak berkurang. Adapun kaum khawarij sebaliknya. Mereka juga katakan iman itu satu kesatuan. Tapi kapan hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Kalau dia berbuat maksiat, ini hilang sebagian keimanannya. Berarti dia kafir, keluar dari apa? Keluar dari Islam. Tidak ada lagi keimanannya. Berbeda dengan orang yang mengenal sunnah. Karena itu para salaf, ahli sunnah wal jamaah, mereka katakan bahwa mukmin yang berbuat dosa, dia beriman. Iya. Dengan keimanan yang berdosa karena perbuatan maksiatnya. Atau dikatakan dia adalah mukmin yang kurang keimanannya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang keimanan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Berkata Al-Khumayri rahimahullahu taala, "Kadzalika wa tarahkum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim." Kata beliau, dan dari sunnah, dari landasan dasar pokok keislaman adalah seorang itu mendoakan rahmat bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, seluruh sahabat tanpa terkecuali. Kenapa? Kata beliau, fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah azza wa jalla berfirman, wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Karena Allah berfirman, iya, di dalam Al-Quran, orang-orang yang datang setelah mereka. Ini ayat di surah Al-Hasyr, ya. Setelah disebutkan para sahabat dari kalangan muhajirin, kemudian disebutkan juga para sahabat dari kalangan al-ansar. Setelah itu Allah menjelaskan, dan orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Iya. Maka kata Al-Khumaydi rahimahullah, "Fala yu'mina illa bil istighfar lahum." Tidaklah seorang dianggap beriman kecuali kalau dia memohonkan ampun untuk para sahabat. "Faman sabbahum aw tanaqqahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah." Kata beliau, siapa yang mencela para sahabat atau merendahkan mereka, atau salah seorang dari mereka direndahkan, maka orang yang melakukan itu tidak di atas sunnah, tidak berada di atas sunnah. Walaysa lahu fil fai'i haqq, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan harta fai'. Kalau misalnya ada harta fai' untuk kaum muslimin, ya, dari berbagai sumbernya yang telah dimaklumi, dari sumber Baitul Mal, kalau ada harta di Baitul Mal itu sebagai fai, dibagi untuk kaum muslimin, ya, kalau ada harta dari kaum muslimin berada di Baitul Mal, ya, akan dibagi untuk kaum muslimin, maka orang-orang yang mencela para sahabat tidak boleh dapat dari harta itu. Kenapa? Kata Al-Khumaydi rahimahullah, akhbarana bidzalik ghair wahidin an Malik bin Anas. Banyak dari guru kami mengabarkan kepada kami dari Imam Malik bin Anas bahwa Imam Malik berkata, qasama Allahu ta'ala al-fai'a, sungguhnya Allah membagi harta fai itu di dalam Al-Quran, فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. Setelah itu Allah berfirman bagi kaum fuqara yang fakir dari muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka. Sebutkan keutamaan orang muhajirin. Tsumma qala wal ladzina ja'u, kemudian disebutkan keutamaan orang Ansar. Kemudian disebutkan wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina. Sebutkan setelahnya orang yang datang setelah mereka, mereka mendoakan wahai Rabb kami ampunilah kami dan orang-orang saudara dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi memang penyebutan fi disebutkan para sahabat dan orang-orang yang mendoakan untuk siapa? Para sahabat. Karena itu kata Imam Malik, "Faman lam yaqul hadza lahum," siapa yang tidak mendoakan kebaikan untuk para sahabat, "falaisa mimman ju'ila lahul fi," maka dia bukan dari orang yang dikatakan boleh mendapatkan apa? Mendapatkan harta fi dari Baitul Mal kaum muslimin. Iya. Baik, ini sisi-sisi pendalilan dari Al-Khumaidi rahimahullah ta'ala. Dan ini salah satu prinsip dasar yang pokok di kalangan ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasulullah s.a.w. Iya. Baik, ini saya perlu menjelaskan sebagian ayat dan hadith-hadith yang menguraikan tentang kedudukan para sahabat dan kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan uraikan dalil-dalil tersebut di sesi berikutnya setelah salat asar. Sudah masuk waktu asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.